Bagaimana sayang? Apakah kau merasa bahagia hari ini? Ya, aku bahagia sekali. Seribu satu rintangan telah kita lalui untuk mencapai kita bersama demi membina hidup bahagia. Seribu satu rintangan telah bye.